ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para akhwat, sahabat madrasah salihah yang dirahmati Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Kitabul Mar'ah, Durus Mar'ah Muslimah, yaitu membahas topik-topik yang berkenaan dengan wanita muslimah. Yang ini adalah pertemuan yang keempat atau yang kelima ya dari rangkaian pembahasan kitab Kitabul Mar'ah. Itu membahas tentang puasa. Setelah sebelumnya membahas mulai dari tauhid, shalah, kemudian zakat, ya, kemudian adalah puasa. Baik. Di sini mu'alif membahas kitab ini dari rangkaian yang pokok-pokok terpenting dari pembahasan agama. Persoalan agama yang perlu diketahui oleh setiap mar'ah muslimah. Jadi walaupun topik kita sekarang tidak, momennya sekarang tidak bulan Ramadan, tetapi mempelajari pembahasan tentang puasa tidak harus berada pada saat momen sebelum Ramadan. Kenapa? Karena ini ada ilmu. Ya, bagi para menuntut ilmu, ya kadang-kadang pembahasannya memang tidak pas pada momen Ramadan. Tapi ini adalah pembahasan ilmu yang harus kita ketahui manakala kita bertemu dan bersua di Ramadan tersebut. Dan kadang-kadang malah pembahasan ketika mepet Ramadan dibahas pembahasan ini juga pembahasannya tidak secara detail, ya, juga tidak sempurna, hanya sekedar menyinggung hal-hal yang perkara-perkara yang secara global daripada pembahasan puasa tersebut. Baik. Maka tidak bermasalah. Ya, walaupun pembahasan kita tentang puasa tidak bertepat pada momen Ramadan. Karena ini adalah sebagai rangkaian dalam menuntut ilmu. Jadi, jangan pula umpamanya ada kadang-kadang sebagian orang, wah, kenapa pembahasannya sekarang tentang puasa? Kan puasa masih jauh. Ya, puasa kan masih jauh. Kenapa dibahas tentang puasa? Ini adalah namanya ini kurikulum atau sebagai materi, ya, ilmu yang harus menjadi bekal setiap muslim, setiap muslimah. Ya, yang dia harus ketahui, sekalipun tidak pada bulan Ramadan, walaupun tidak pada momen bulan Ramadan, tapi dia sebaiknya mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan hal ini sebagai pendalaman tentang ilmu dan pembahasannya. Baik, di sini akan kita jelaskan apa-apa yang dilakukan oleh penulis, ya, yaitu Al-Mar'atu wasiyamu Ramadan, wanita dan puasa bulan Ramadan. Di sini mu'alif hanya akan menyinggung motivasi-motivasi umum saja. Tidak detail tentang pemanya, kalau pembahasan ilmiahnya harus dependisi puasa dulu, ya. Kalau membahas pemanya antunna pemanya para da'iyah, para antunna para masoliha, jika membahas materi tentang puasa, ya, di dalam kelas atau dalam penyampaian kurikulum pemanya materi di kelas, ya, tentu dimulai dari dependisi puasa itu apa, bahasa dan secara bahasa dan syar'i, secara istilah dan syar'i, etimologi dan secara terminologi. Setelah itu baru disebutkan dalil-dalil tentang kewajiban puasa, ya, atau kedudukan puasa dalam syariat Islam, hukum-hukum tentang kewajiban puasa, dalil-dalil yang mewajibkan tentang puasa. Setelah itu nanti dibahas namanya hal-hal yang wajib dalam syarat orang wajib berpuasa. Kemudian setelah dibahas hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian akan dirinci pokoknya bagaimana puasanya orang musafir, orang-orang yang diberi keringanan tidak berpuasa bulan Ramadan, siapa saja mereka, bagaimana puasa-puasa wanita yang istihadhah, ya, dan apa saja hukum-hukum berkenaan bulan puasa itu karena dia bulan Ramadan, bukan hanya sekedar berpuasa, ada namanya itikaf, ada namanya qiyamul lail, tarawih, dan sebagai persoalan lainnya, termasuk umpamanya hukum-hukum yang berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian hikmah disyariatkannya puasa, pesan-pesan dan kesan dari ibadah puasa. Tentu tidak mungkin ini dibahas dalam kesempatan yang sangat pendek ini gitu ya. Tetapi harus tergambar oleh seorang penuntut ilmu apa saja pokok-pokok pembahasan yang mesti dibahas ketika membahas tentang persoalan puasa. Nah gitu. Tentu mulai dari keutamaan bulan Ramadan, apa saja di bulan Ramadan untuk ibadah-ibadah agung yang harus kita perhatikan, lalu masuk yang diantaranya puasa, lalu disebutkanlah pengertian puasa secara etimologi, terminologi, kemudian dalil-dalil tentang yang mewajibkan puasa, ya, kedudukan puasa dalam syariat Islam. Kemudian setelah itu nanti akan dijelaskan syarat-syarat yang mewajibkan seorang itu berpuasa, ya. Kemudian nanti setelah itu rukun puasa, ya. Kemudian setelah itu hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah yang harus ilmu tentang puasa itu. Nah, ini harus diketahui oleh para wanita muslimah, ya. Di sini hanya diberikan nanti gambaran-gambaran umum saja, tetapi itu sebagai motivasi untuk langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya? Mesti kita mendalami persoalan-persoalan yang kita sebutkan tadi, ya. Baik. Kemudian di sini itu hal mar'ah, wahai para wanita, ya. Maksudnya kamu dia muslimah. Qumi bi syiami Ramadan fa huwa adu arkan Islam al-khamsa. Nah, lalu beliau sini langsung menyebutkan, tidak menyebutkan definisi dulu ya, tapi langsung hanya membahas topik yang mengenai hal yang harus dipatuhi seorang wanita muslim. Ada hendaklah kamu melaksanakan puasa Ramadan karena dia merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Nah, langsung disebutkan di sini tentang kedudukan puasa itu dalam Islam apa? Dia merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Nah, dalilnya pasti ya, kita sudah sering mendengar dalil seperti mana hadis Jibril, yaitu ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni an Islam, beritahulah aku tentang Islam. Hadis makan Muslim ya, beritahulah aku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, al Islam antasyara la ilaha illa Muhammadur Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasum Ramadan wa tahujja al baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Rasulullah menjawab, engkau bersaksi bahwa tiada berhak ibadati kecuali Allah, karena bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian melaksanakan salat, kemudian membayarkan zakat dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya. Nah, ini dalilnya. Jelas ya. Kemudian juga semoga kalian mencapai tingkat orang-orang bertakwa. Kemudian juga hadis Umar yang mewajibkan tentang puasa itu sin kepada Rasulullah, ya, bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, melaksanakan salat, wa itaiz zakat, wa hajjul baiti, wa shaumi Ramadan. Nah, kalau di riwayat Umar ini perlu satu hal yang diperhatikan, didahulukan haji di atas puasa Ramadan. Ya, begitu yang didengar oleh para perawi hadis dari Ibnu Umar, langsung begitu juga diriwayatkan terus, ya. Walaupun dalam rentetan hadis Jibril tadi mendahulukan puasa dari atas haji. Nah, kain Umar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 fondasi, yaitu 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, melaksanakan sholat, ya, membayarkan zakat, berhaji, dan melaksanakan puasa Ramadan. Baik. Nah, ini dalil-dalilnya tentu harus diketahui. Nah, kalau begitu kedudukan berarti dia semua perkara yang sangat penting dalam agama. Kenapa? Dia merupakan fondasi Islam atau rukun Islam, maka atau 5 dari tiang Islam. Tidak tegak Islam seseorang kalau dia tidak melaksanakan puasa Ramadan, ya. Walaupun berbeda nanti ada khilaf para ulama, orang meninggalkan puasa Ramadan itu kafir atau gimana, ya. Kalau dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, jelas dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak mau puasa Ramadan karena malas, apakah dia keluar dari Islam? Secara ini jumhur ulama mengatakan dia telah melakukan dosa besar, tapi dia tidak keluar dari Islam. Nah, baik. Ini tentang hukum ibadah puasa. Nah, itu kita bahas ya. Di sini boleh menyebutkan hadisnya Ibnu Umar tadi yang telah kita bacakan. Sabda Rasulullah SAW ini sudah kita bacakan, terlewat biar ngimat waktu ya. Hadis dibacakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syaikhan, rawu syaikhan itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa idza dakhala Ramadan fahtami bi siyamihi. Nah, beliau menyatakan apabila Ramadan telah datang, maka hendaklah engkau membentingkan melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu. Wah, kalau bicara kita keutamaan bulan Ramadan, ya, yang mana seorang mukmin yang benar-benar beriman, yang cinta kepada akhirat, sangat merindukan datangnya bulan Ramadan karena begitu indahnya suasana ibadah yang sangat meresap, ya. Terasa manisnya iman di bulan Ramadan luar biasa karena kita dekat sekali dengan surga, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bahwa di bulan Ramadan pintu surga dibuka, ditutupnya pintu neraka. Sehingga kita lihat betapa kaum muslimin dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Qur'an, dengan ya dekat dengan masjid, ya, berkasih sayang, saling memberi dan seterusnya. Sungguh indah bulan Ramadan, ya. Taib fahtami bisyamihi wa tabiqi ma yali. Nah, lakukan hal-hal yang berikut kata beliau pada bulan Ramadan itu. Li tatahaqqaqa laki samratut taqwa, agar engkau mendapatkan buah dari ketakwaan. Karena memang tujuan dari puasa Ramadan apa? Ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sementara telah wajib pada umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang sampai pada tingkat ketakwaan. Takwa adalah suatu hal yang sangat besar nilai si Allah Subhanahu wa taala, dan itu wasiatnya ala wali wa akhir. Walaqad uhiya ilaika wal ladzina min qablikum anittaqullah. Telah diwahyukan kepada kalian orang-orang sebelum kalian bahwa hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Ya. Dan takwa luar biasa sekali keistimewaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah berikan solusi dari segala kesulitan yang dia hadapi, ya. Ada Allah berikan solusi dari segala masalah yang dia hadapi dan di jalan solusi keluar dari segala masalah yang dia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi dari segala kesulitan dia hadapi. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allah beri rezeki dari arah yang tidak di kira-kira. Jadi sumber satu sebab meraih rezeki adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam ayat lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra." Allah jadikan dari urusannya mudah, ya. Maka takwa sungguh luar biasa. Maka oleh sebab itu tujuan dari ibadah puasa adalah mengantarkan kita kepada gerbang takwa. Baik, setelah itu beliau menjelaskan apa-apa hal yang harus diperhatikan oleh seorang wanita muslimah ketika melaksanakan puasa. Yang pertama, inwisyam likuli yaumin minal lail. Ya, berniat setiap malamnya untuk melaksanakan puasa di siang harinya. Ya, karena memang Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk puasa esok, maka tidak sah puasanya. Jadi kalau sepuasa wajib, harus berniat. Walaupun para ulama ada yang berbeda pendapat apakah harus berniat setiap malam atau boleh diniatkan di awal Ramadan, saya akan puasa selama sebulan penuh bulan Ramadan ini. Itu sudah masuk semuanya. Ya, tetapi di afdolnya yang disunnahkan adalah setiap malam dia berniat untuk puasa tersebut dengan i'tikad sebagai hal yang diwajibkan Allah dan dengan keyakinan sebagai salah satu rukun Islam. Nah, itu dia melaksanakan puasa itu. Bukan karena malu kepada orang, segan kepada orang atau dalam rangka berdiet segala macamnya, ya. Tapi dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu yang akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tujuannya diet, maka itu bukan ibadah. Hanya untuk kesehatan dia niatkan, ya. Diana tasbitan niyyah wajibun likulli yaumin, karena melaksanakan niat di malam hari sebelum puasa itu wajib pada setiap harinya. Nah, tadi kita sebutkan walaupun ada perbedaan di para ulama hal ini, tapi yang semua sepakat adalah afdolnya setiap orang berniat di malam hari untuk puasa besok jika itu puasa Ramadan. Adapun puasa tertawu, boleh dia tidak berniat di malam hari. Ya, boleh saja dia salat terbit matahari, kemudian dia lupa hari ini adalah hari umpamanya Kamis, hari Senin, atau Yaumul Bid, ya, puasa 3 hari setiap pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Lalu tahu, wah, ini Yaumul Bid, gitu kan. Wah, saya puasa. Boleh, ya. Walaupun tidak berniat di malam hari. Baik. Kemudian ini bisa miki wajah Allah. Nah, ini ikhlas tujuannya mencari keridhaan Allah. Ya, itu yang kedua adalah berniat puasa. Apa niatnya? Adalah melaksanakan, ya, puasa itu sebagai ibadah kepada Allah. Mengharap melihat wajah Allah. Ya, wa ma indallah fid dari akhirah, dan apa yang Allah sediakan bagi hamba-hamba orang beriman di akhir kelak dari kenikmatan surga, ampunan dan seterusnya. Ngatiqadi anna siyama Ramadan rukun min arkanil Islam. Nah, harus diyakini ketika melaksanakan itu dia bukan melaksanakan puasa yang sunnah atau puasa. Dia harus meyakini puasa yang wajib. Itu salah satu rukun Islam. Harus terbetik dalam hatinya bahwa sedang melaksanakan rukun Islam. Wala taqsudi bihi takhfif. Jangan tujuannya untuk meringankan berat badan. Jangan pula intiqasil wazan atau mengurangi berat badan. Ya, untuk mujarrid ilat wa nafi, atau untuk mengobat penyakit. Ya, jangan niatkan untuk puasa Ramadan. Walaupun dari faedah dari puasa itu dapat mewarong membuat orang berat badannya berkurang ya, atau dalam seorang sekarang menjaga apa namanya kelangsingan tubuh ya dan selamanya. Tapi jangan niat begitu saat mau berpuasa karena tidak mendapat pahala sebagai ibadah. Nah, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau niat untuk wajah Allah beribadah, maka dia mendapat nilai ibadah. Maka wala tuqsudi, ya jangan tujuan untuk melaksanakan puasa tadi untuk meringankan berat badan, untuk sebagai diet ya, atau untuk sebagai obat ya dan segala macamnya. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din, hunafa'a wa yuqimus shalata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishin lahu din, benar-benar mengikhlaskan bagi Allah agama. Hunafa'a, hunafa'a itu artinya adalah yang bersih dari segala nilai-nilai kesyirikan ya, wa yuqimus shalah, dan dia melaksanakan salat dan membayarkan zakat. Itulah agama yang kokoh. Itu agama yang sebenarnya agama yang qayyim, agama yang kokoh. Baik. Nah, ini jadi ketika berpuasa ya, bukan berniat untuk diet, bukan berniat untuk mengurangi berat timbang badan dan segala macamnya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Juga pula puasa sunnah ya. Saya puasa Kamis lah karena sekarang badan udah mulai agak apa namanya? Melar gitu ya, tidak. Tapi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga diwakan dari hadis Abi Umamah Al-Bahili bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini ibadah itu bagaimana wajibnya ikhlas hatta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya arju ila Nabi SAW, seorang datang kepada Nabi SAW, faqala, lalu ia bertanya, araita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu. Nah, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, seseorang berikut berperang dengan cara mencari pahala dan juga ingin dipuji, ingin terkenal, ingin viral, ya. Gimana tuh Rasulullah? Dia niat juga untuk Allah. Niatnya apa nih? Rajulan ghaza yaltamisu ajra. Jadi seseorang berjihad di jalan Allah tujuannya mencari pahala dan juga ingin terkenal, ingin viral, ya, ingin dipuji orang. Malahu, mana yang baginya ya Rasulullah? Apakah kedua-duanya dapat ya seperti itu? Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah menjawab, la syai'a lahu, enggak ada apa-apa, dia enggak dapat pahala. Maksudnya di sini dia enggak dapat pahala. Karena yang berniat di situ digabung dengan niat selain Allah. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW ya, dan hal itu diulang oleh Rasulullah SAW 3 kali itu. Ya, la syai'a lahu, fa'ada rasalah sama rot. Dan itu diulangi 3 kali. La syai'a lahu, la syai'a lahu, la syai'a lahu, kata Rasulullah SAW. Ini pentingnya ibadah. Kadang-kadang kita dalam beribadah terselip niat-niat yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ya. Tidak, tujuannya bukan memang untuk beribadah. Tapi kadang-kadang berimpak karena ingin segan, malu, ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan. Na'udzubillah min tilkal hal. Baik. Kemudian, ya, Rasul mengulang 3 kali, yaqulu Rasulullah SAW, la syai'a lahu. Rasulullah berkata kepadanya, tidak ada apa-apa, dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Suma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallah la yaqbalu minal amal, Allah tidak menerima sebuah amalan, illa makana lahu, kecuali benar-benar ikhlas, illa makana lahu khalisan, benar-benar ikhlas kepada Allah SWT, wa yubtughiya bihi wajhuhu, dan dia ingin mengharap melihat wajah Allah. Nah, itu niatnya. Ya, bukan ada niat-niat sampingan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk tentu di kenapa ini hadis berkenaan jihad, termasuk juga puasa. Walaupun hadisnya berkenaan jihad di jalan Allah, tapi termasuk dalam halnya adalah berpuasa. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Baik. Yang ketiga, tajannubi fi siyamiki al-wajib ma yali. Nah, hendaklah engkau hindari dalam saat engkau berpuasa perkara yang berikut ini. Ya, ini disebutkan hal-hal yang membatalkan puasa nih. Ya, jami'al mufattirat wa ta'ammudiha. Ya, menghindari segala hal yang membatalkan puasa ya, dan menyengaja. Apa yang menyengaja? Apa saja yang membatalkan puasa? Masih ingat enggak? Kan baru berlewat Ramadan berapa bulan ya? Masih ingat enggak hal-hal yang membatalkan puasa? Apa saja? Ya, coba tanya diri masing-masing, tahu enggak yang hal yang membatalkan puasa? Ya. Makan dan minum secara sengaja, muntah dengan sengaja, apalagi berhubungan suami istri, haid dan nifas, itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan khilaf di antara masalah hijama. Nah, baik. Kemudian juga hal-hal yang dihindari dalam puasa, ar-raqd wal jima' wa da'i, yaitu perkara-perkara yang membawa kepada jima', ya. Ya, walaupun Rasulullah SAW membolehkan ketika dalam berpuasa boleh mencium istri, ya, tapi bagi orang-orang yang mampu menahan birahinya, nafsunya, sehingga tidak terjadi hubungan suami istri siang bulan Ramadan. Baik. Di sini belum malah melarang, ya, jima' wa dawa'ihi, yaitu berkumpul suami istri atau hal-hal yang mukadimah sebelum itu, ya. Baik. Kemudian hal yang dijauhi juga kata beliau di sini, tapi sudah kita jelaskan tadi, ya, bila seseorang sedang berpuasa boleh saja dia bermesraan selama dia tidak melakukan hal hubungan suami istri dan selama dia memiliki, ya, kesabaran dan dapat menahan diri. Baik. Yang ketiga adalah al-fusuq wa jami' al-fusuq wa jami' adzunub wal jahla alal ghair. Meninggalkan perbuatan-perbuatan membawa kepada kefasikan atau hal-hal yang berbau dosa dan juga kebodohan, perbuatan-perbuatan yang bodoh harus tinggalkan berlalu madar. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumun shaumi ahadikum fala yarfuth." Maka apabila di hari kalian berpuasa, jangan seseorang kalian berkata hal-hal yang kotor. Wala yafsuq, yang membuat hal-hal yang membawa kepada kefasikan. Wala yajhal, melakukan hal perkara yang membuatkan kuatan orang bodoh, kebodohan. Fa in juhila alai, dalam riwayat lain, fa in saba wa ahad qatalahu, kalau di sini fa in juhila alai, kalau ada orang berbuat bodoh kepada dia. Dalam riwayat lain, fa in qatala au fa in wa in sabahu ahadun au qatalahu, ada orang yang mencelanya atau menyakitinya, fal yaqul inni imra'un shaimun, maka cukup dia katakan aku ini orang yang sedang berpuasa. Tidak dibalas. Nah, nanti kalau kita isyarat ini di sini begitu, puasa itu sangat harus mampu mengendalikan amarah, mengendalikan emosional, yang menanamkan nilai-nilai kesabaran dalam diri. Maka insyaallah jika waktu mengizinkan, kita akan lihat sedikit kenangan dan pesan dari ibadah puasa itu, kenapa dia menjadi suatu perkara yang diwajib kepada setiap umat. Karena memang nilai-nilai pesan dan kesan ada dalam puasa itu, yaitu terdapat nilai-nilai yang luar biasa, yang berbeda dengan dalil-dalil yang memotivasi untuk melaksanakan suatu ibadah atau suatu perintah. Tapi puasa langsung di seperti praktek, ya, artinya praktek lapangan lah istilahnya, dari berbagai, kita banyak ayat menyuruh kita bersabar, tapi praktek lapangannya adalah dengan melakukan puasa. Banyak ayat menyuruh kita untuk mengendalikan emosi kita, praktek ya langsungnya adalah dengan melaksanakan puasa. Nah, itu jadi ikhlas, banyak ayat yang menyuruh kita untuk ikhlas beribadah. Ibadah puasa menanamkan langsung dengan cara mempraktekannya. Baik. Jika waktu mengizinkan, kita akan coba lihat nanti sekilas pesan dan kesan dari ibadah puasa. Baik, kita bahas dulu kitab ini, nanti kalau ada tambahan-tambahan kita tambah nanti kalau masih ada waktu. Karena waktu kita kan sampai jam 10, ya. Nanti setelah itu tanya jawab sampai 10.30. Baik. Baik, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika berpuasa hindari perkara-perkara gunjing, namimah, ya. Kadang-kadang malah memang dalam puasa orang tadi enggak keluar rumah, tapi gunjing lewat media sosial. Nah, ini enggak boleh gunjing, namimah, adu domba, ya, berkata hal yang tidak baik atau melihat sesuatu yang tidak baik, nonton film-film yang senonoh, yang tidak pantas dan segala macamnya. Baik. Wal khisam wa rafusud, atau bertengkar, berteriak, ini berpuasa yang tinggi, fil khusuma, mengangkat suara di dalam berselisih, wasakhab, marah, ya, hindari perbuatan itu. Nah, ini kadang-kadang para wanita umumnya kalau bulan Ramadan sering mudah marah, ya. Ya, apalagi kalau anak-anaknya sedikit agama, kalau ibu-ibu gitu, ya, kamu ini gak ngerti, orang lagi puasa kamu berisik begini gitu, ya. Nah, ini sebetulnya perlu, ya, dipelajari hal-hal seperti ini. Di bulan Ramadan kita mesti menahan amarah. Tidak mudah emosi, ya. Nah, memang untuk berbicara itu mudah, kita jangan mudah emosi, kadang-kadang kita juga sulit menahan emosional, ya, dalam kondisi-kondisi gitu yang memancing terjadinya emosi. Baik. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, yaitu kullu amali Adam lahu illa siyam. Nah, ini keutamaan puasa tentunya di antara tempat di sini. Semua amal ibadah anak Adam itu baginya. Apa maksud bagi di sini? Allah menjelaskan ada balasan yang dilipat gandakan. Ya, dari 10, 70, sampai 7 kali, 7000, 700 kali lipat sampai berlipat-lipat. Tapi, kata beliau di sini, fa'innahu liwa'an ajizib. Kalau puasa, itu adalah Allah membalas, tidak menentukan balasan tertentu, ada batasan untuk balasannya. Ya, karena Allah itu maha kaya, maha pemurah, dibalas dengan balasan spesial oleh Allah. Itu artinya, puasa itu balasannya spesial. Tidak ada hinggaannya. Nah, di antara yang mendukung pembahasan ini, karena di antara nilai puasa itu adalah mendidik seorang muslim menjadi orang yang bersabar luar biasa sebenarnya. Sabar dalam sabar itu ada tiga. Sabar ketika menghadapi kesulitan, ujian, ya, adanya kelaparan, kehausan, sempuasa kita menahan hal seperti itu, mengendalikan diri. Pak, sabar dalam tetap melaksanakan ketaatan, dalam ibadah puasa dapat melakukan itu kita, walaupun kita lapar, kita tetap usaha untuk sholat, saat melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dari segala hal yang diharamkan, ya, menahan diri hal yang dilarang, nah itu juga sabar. Sehingga nilai sabar itu terdapat dalam ibadah puasa ketiga-tiganya. Makanya, rupanya ini juga hubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahalanya di akhirat tidak ada hinggaan. Jadi kalau Allah yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah yang mengatakan rahasia tentang pahala puasa itu pasti balasnya besar. Sama dengan kalau seandainya seseorang di dunia ini sekarang dia punya hal yang kaya raya lalu dia bilang kepada bawahannya, yang penting kamu kerja, gak usah pikirkan gaji. Saya akan, artinya dia akan beri gaji yang lebih dari gaji-gaji orang biasa, standar gitu kan. Nah, tapi Allah bagaimana? Allah yang maha kaya, yang maha pemurah. Pasti dia akan balasi dengan balasan yang luar biasa tentang ibadah puasa ini. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا جِزِبِي. Karena puasa itu untukku. Kenapa? Tadi kita katakan puasa itu memang ibadah yang sangat rahasia sekali. Nilai ikhlasnya sangat tinggi sekali. Karena tidak ada orang berpuasa untuk berhala, untuk menjadi caleg, gak ada yang berpuasa. Tapi kalau berimpak ada orang ingin jadi caleg, yang dipilih jadi RT, jadi lurah, jadi menteri, jadi presiden, jadi bupati, ya kan? Ya, bisa saja orang sangat mudah berbuat riya di situ. Ya, tetapi kalau puasa, gak ada orang berpuasa untuk kuburan. Ya, beda-beda dengan ibadah-ibadah lain. Maka nilai ikhlasnya sangat luar biasa, ibadah puasa itu. Nah, wasyamu junnatun, puasa itu adalah benteng. Wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yasum wala yaskhab. Apabila di hari kalian sedang berpuasa, salah seorang kalian sedang berpuasa, jangan berkata-kata kotor, jangan pula marah. Nah, hadisnya riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim rawi Syaikhan. Tapi bagaimana kalau ada orang memancing kita untuk marah, Ustaz? Ada orang yang melakukan sesuatu yang memancing kemarahan kita. Nah, Rasul menyebutkan dalam hadisnya wa in jahila alaihi wa in juhila alaihi atau wa in saba wa ahadun aqatalahu, jika ada orang yang mencelanya atau menyakitinya, falyakum inni ra'um sha'im, maka yang dia katakan sahu adalah orang yang sedang berpuasa. Dia katakan idza sabaki ahadun au asa ilaiki, ada seorang yang menyakitimu atau berbuat jahat kepadamu, faquli, hendaklah engkau katakan wahai wanita, ini sha'imah, saya sedang berpuasa. Nabi SAW, dasarnya apa? Sabda Rasulullah SAW telah kita sebutkan tadi, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus, pada hari saat salah seorang kali berpuasa jangan dia berkata kotor, wala yafsuk, jangan berbuat hal-hal yang fasik, wala yajhal, jangan buat hal-hal yang kebodohan, ya, wa in juhila alaihi, jika ada orang berlaku bodoh kepada dia, ya, menyakitinya, dalam riwayat lain wa in sabu ahadun aqatalu, jika ada orang mencelanya, mencacinya, makinya, menyakitinya, falyakun inni imra'un sha'im, hendaklah dia katakan saja aku sedang berpuasa. Aku sedang orang yang sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, berikutnya. Ya, ada adab berpuasa bila menyebutkan wa'ajilil fitra ba'da ghurubi syamsi. Nah, segerakan apabila sudah masuk waktu berbuka, sunnahnya adalah seorang segera berbuka. Jadi menyegerakan berbuka maksudnya setelah masuk waktu berbuka. Bukan menyegerakan berbuka sebelum terbenam matahari. Ya, kalau ada orang berbuka cepat, kenapa kamu buka cepat, kan matahari belum terbenam nih, belum masuk waktu berbuka. Rasulullah menyuruh cepat berbuka kok. Masuk cepat berbuka setelah masuk waktu berbuka, bukan berbuka secepatnya, ya. Jangan sampai salah paham. Ya, maksudnya kalau sudah masuk waktu berbuka, segera berbuka. Karena ada sebagian ibu-ibu udah masuk waktu berbuka, masih sibuk aja goreng, masih sibuk ngelap ini, ngelap itu. Padahal waktu atau kadang lagi sedang sengaja juga mandi pada waktu-waktu sudah hampir berbuka. Tidak boleh. Ya, itu adalah menyolimi diri sendiri. Allah SWT maka dengan kasih sayangnya mensyariatkan untuk hambanya setelah berpuasa segeralah berbuka. Ya, segera berbuka. Dan di antara ciri orang Yahudi biasanya dia, dan itu ditiru oleh kelompok Syiah Arab itu dalam Islam, mereka tidak berbuka kecuali sudah terbit bintang. Nah, ini tidak boleh, ya. Wajib fitrah ba'da ghurubi syamsi fawran, apabila datang waktu berbuka maka segera berbuka setelah terbenam matahari secara langsung. Waftiri ala rutabatin. Nah, ini itu sunah-sunah juga. Ketika berbuka disunahkan untuk berbuka dengan rutab. Rutab itu adalah kurma yang masih muda, masih agak mengkal-mengkal, ya. Fa ilam tajidi fa'ala tamratin wa tamaratin, ya. Jika tidak ada rutab maka kurma. Kurma itu yang sudah kering, ya. Fa ilam tajidi, jika enggak punya kurma gimana Ustaz? Fa'ala ma'in, minum air. Nah, itu. Bagaimana Islam menuntunkan, ya. Sebetulnya kalau dianalisa, ya, diteliti, ini sebetulnya ada ijaz ilminya di situ. Ada keistimewaan ilmiah di dalamnya. Karena memang ketika perut kita lagi sedang sangat kosong, itu tidak baik memasukkan sesuatu yang pedas, ya, yang berat gitu ya, diberi dulu yang ringan. Nah, rutab, kurma, atau air. Baik. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, ia berkata, karena Rasulullah SAW yuftur ala rutabatin, bahwa Rasulullah SAW berbuka, yaitu dengan mengkonsumsi rutab, ya, qabla yusalliya, sebelum salat maghrib. Fa'ilam takum rutubatun fa'ala tamaratin. Jikalau enggak ada rutab, enggak ada rutab apa? Beliau berbuka dengan kurma, ya. Kurma itu yang sudah tua, kalau rutab adalah yang muda, kurma muda, ya. Fa'ilam takum hasa, fa'ilam takum jikalau enggak ada kurma juga hasa hasawatin mimain. Beliau meneguk berapa teguk air, ya. Meneguk berapa teguk air. Hadisnya riwayatkan Abu Daud. Baik, berikutnya. Idza kunti shaimatan, apabila engkau berpuasa, faktsini min ad-du'a, banyak berdoa. Karena memang dalam hadis, ya, sebutkan nanti akan sebutkan, salasun la turdu da'watuhum. Ada tiga orang yang tidak pernah ditolak dakwahnya, doanya oleh Allah adalah doa yang orang sedang berpuasa. Maka bukan banyak ngerompi sedang berpuasa, ya. Nah, kadang-kadang kan banyak lebih banyak ngerompi, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Karena doa orang berpuasa mustajabah tuh. Ya, mustajab doa itu. Fadi'i bima syi'ti, berdoalah sesuai kehendakmu min khairi dunia wal akhirah, baik untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya, berdoa untuk diri sendiri, keluarga, kerabat, orang tua, ya, teman-teman, penguasa dan seterusnya, berdoa. Ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, ini di antara hal yang harus dilakukan ketika sedang berpuasa, ya, banyak berdoa. Salah satu latar dakwatuhum, ada tiga jenis orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah SWT. Al-imamu adil. Nah, itu utama pemimpin yang adil. Doanya enggak akan ditolak oleh Allah SWT. Nah, ini satu keistimewaan bila seorang dalam menjadi menteri, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, jika dia beradil, doanya tidak akan pernah ditolak Allah SWT. Maka kalau kita lihat dalam sejarah Islam, pemimpin-pemimpin yang adil luar biasa Allah berikan kesejahteraan kepada rakyatnya, ya. Maka yang pertama adalah pemimpin yang adil. Tentu sebaliknya bahayanya pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim malah tidak akan masuk surga bersama rakyatnya nanti. Ya. Taib. Wasiyamu hatta yuftir. Nah, wassaimu. Wassaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Itu adalah kondisi saat ya, doa-doa makbul insyaAllah SWT. Wada'atul mazlum. Nah, oh dakwah orang yang dizalimi. Nah, dakwah orang yang dizalimi umum ya. Apakah orang kita zalim itu anak kecil, ataupun tetangga kita, kerabat kita, atau rakyatnya seseorang penguasa. Hati-hati, ya, jika rakyat mendoakan untuk penguasa yang zalim, maka Rasul menyebutkan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah, ya, alladzina tal'anunahum wa yal'anunakum. Yang kalian mendoakan keburukan untuk mereka, mereka juga mendoakan keburukan untuk kalian. Ini sebaik-baik kondisi masyarakat dan pemimpin. Na'udzubillah min tilkal hal. Baik. Jadi doa orang yang dizalimi yuhmalu alal ghamam, diangkat di atas awan, ya, wa tuftahu laha abwabus sama, terbuka lebar untuknya pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabb, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wa izzati demi keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, la ansurannaki walau badahin, aku akan benar membantumu walau sekejap lagi. Sekejap lagi. Dan dalam hadis ya Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah menyebutkan tentang memperingatkan wa iyyaka wa qara'im amwalihim, hati-hati jangan kamu ngambil zakat dari harta mereka yang paling bernilai. Itu ya. Wa taqidaw wa tamadzulum, takutlah terhadap doa orang dizalim, fa innahu laisa bainahu wa bainaha, ya, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena di antara doa orang dizalimi tidak ada yang menghalangi Allah untuk menerimanya, ya. Tidak ada yang menghambat untuk doa tersebut dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga hati-hati, berbuat zalim adalah dosa yang luar biasa, ya. Baik, kemudian diajarkan lagi, disebutkan tanah ada berpuasa tasahhari, ya. Oh, tasahhuri. Artinya adalah makan sahur. Nah, ini yang utama, keutamaan-keutamaan juga ini, ya. Terlewat satu baris ini. Wa min dzalika inillaa ayunjiyaki minan nari wa yurkhilakil jannah. Di antara doa hendaklah engkau wahai para wanita muslimah, ya, berdoalah kepada Allah agar Allah menyelamatkan dari api neraka dan masukkan ke dalam surga. Berikutnya adalah puasa lagi adalah makan sahur. Fa inna fasahur barakah, tasaharu kata Rasulullah, fa inna fasahur barakah. Makan sahur, ya, karena sudah makan sahur itu ada berkah. Dari antara sunnahnya lagi adalah menyegerakan, kalau berbuka tadi segerakan, sudah masuk berbuka, kalau sahur diakhirkan sebelum terbit fajar, ya. Wala tuturkis sahur, jangan engkau meninggalkan makan sahur wahai wanita muslimah. Li'anu sunnatun mu'akkadatun, karena makan sahur itu adalah sunnah yang mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Ya, hatta walau kana sahuru ala syai'in yasir, walaupun ketika makan sahur itu sedikit saja, ya, yang dimakan pokoknya. Kalau hanya sedikit, ya, perut lagi kenyang, kebanyakan pokoknya saat berbuka atau sebelum tidur sudah mengonsumsi sesuatu, lalu saat tiba makan sahur masih terasa kenyang. Makan sedikit, walau sedikit, ya, walau sedikit, dia akan mendapatkan berkah makan sahur. Ya. Wa akhir sahur, nah ini jadi sunnahnya, sahur itu lebih baik dimundurkan sebelum terbit fajar tentunya. Jangan mundurkan sampai terbit fajar. Bahkan dalam hadis disebutkan jarak antara selesai makan sahur dengan azan atau sholatnya Rasulullah SAW 50 ayat. Jadi itu diusahakan. Tapi kalau sudah terlambat bangun, selama belum azan, belum masuk waktu sahur, belum masuk waktu fajar, terbit fajar, masih boleh makan. Tapi bagi kita yang memungkinkan untuk tidak mepet, terlalu mepet, ya jangan sampai. Tapi memang waktunya sebelum-sebelum terbit fajar, ya, kemungkinan masih tersisa 5 menit, 3 menit, nah berhenti makan. Nah, itu bagaimana agama kita mengatur segala hal, ya. Yang membuat kita semakin cinta kepada agama dan yakin bahwa agama ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan mungkin datang dari hasil pemikiran manusia segala perkara begitu detailnya, yang perintah penuh dengan hikmah dan bagai bentuk kebaikan bagi orang melakukannya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, ia berkata telah bersabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fasahur barakah, hendaklah kalian makan sahur, ya, makan sahur kalian berpuasa, karena dalam saat waktu sahur itu adalah waktu yang berkah. Hadis ini wakana Imam Bukhari dan Imam Muslim, rawu Syaikhan. Juga berdasarkan Anas bin Malik, ya, anna Nabi SAW wa Zaid bin Thabitin tasahhara, bahwa Nabi SAW dan Zaid bin Thabit makan sahur. Falamma faragha min sahurihima, tatkala kedua selesai makan sahur, qama Nabi SAW ila salati fasalla, lalu salam baru berangkat salat subuh dan salat subuh. Maka beliau salat subuh. Qulna li Anas, ya, qulna, ini para sahabat bertanya kepada Anas, kam baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah, berapa jarak antara selesainya mereka makan berdua sahur dengan keduanya melaksanakan salat. Nah, ditanya berapa jaraknya. Qala khadru ma yaqra'u ar-rajul 50 ayat, yaitu sekitar ukurannya, waktunya adalah selama seseorang, ukuran seorang membaca ayat sebanyak 50 ayat. Nah, itu jarak antara selesai makan sahurnya Rasulullah SAW dengan terbitnya fajar. Hadis ini karena Imam Bukhari. Baik. Berikutnya, min afdal sahur at-tamru, ya, yang lebih afdal jika itu makan sahur dimakan memakan tamar. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah, ya, an-Nabi SAW, Qala, Nabi SAW bersabda, ni'mas sahurid mu'min at-tamru. Sahur yang paling nikmat bagi seorang mukmin, yang terbaik bagi seorang mukmin adalah tamar. Hadis ini diriwayatkan oleh, tamar itu kurma ya, diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullahu taala. Baik, berikutnya, i'tani fi Ramadan bi qiraatil Qur'an. Nah, jangan lupa di bulan Ramadan banyak sekali keutamaan, ada i'tikaf, ada berinfak ya, baca Quran, tarawih. Nah, banyak sekali ibadah-ibadah yang dianjurkan. Nah, maka i'tani, maka hendaklah kamu i'tani itu sangat gemar ya dalam pada bulan Ramadan itu untuk membaca Al-Qur'an. I'tani itu memiliki perhatian lah ya, kepedulian ya pada bulan Ramadan untuk membaca Al-Qur'an. Wasadaqat, bersedekah ya, amal-amal saleh lainnya ini. Wa qiyamul lail aw tarawih, melaksanakan qiyam lail atau tarawih. Wa taftir shaim, ini amal-amal yang disunahkan, memberi makan orang fakir miskin. Wal umrah, dan juga di sana keutamaan orang berumrah. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dia seperti orang berhaji semaku, orang umrah pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian sedekah pada bulan Ramadan adalah sedekah yang paling mulia. Karena Ibnu Abbas menyebutkan kana Rasulullah SAW ajwadana wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yaqul Jibril ya yatadarasul Quran. Ya, yudarisul Quran. Rasul adalah manusia yang paling derma, tapi beliau lebih derma lagi di bulan Ramadan. Ketika Jibril berjumpa beliau untuk meraja'ah, menghafalkan Al-Qur'an, ya. Mempelajari Al-Qur'an. Nah, ini keutamaan, ya. Kemudian tarawih, Rasulullah SAW bersabda, keutamanya man qama Ramadan iman tahsaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa melaksanakan puasa bulan Ramadan, diampuni dosa yang telah berlalu. Demikianlah man shoma Ramadan. Ya, barang siapa yang puasa Ramadan, ya, dan orang yang qoma melaksanakan qiyamul lail atau tarawih. Kemudian umrah tak dilu hajjatan makni sebenarnya dalam sebuah riwayat pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah SAW atau pahalanya sama dengan haji berumrah pada bulan Ramadan. I'tikaf fi asyril awakhir, nah juga di antara amal soleh beritikaf di 10 malam terakhir. Nah, sebenarnya istri Rasulullah SAW juga beritikaf, yang Aisyah dan lain sebagainya pada setiap bulan Ramadan. Wa tahari Lailatul Qadar, nah, ada di bulan Ramadan satu kesempatan yang luar istimewa sekali, malam Lailatul Qadar. Nah, berusahalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Innu khair ma fi syahr, karena bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan beribadah di malamnya. Luar biasa. Bahwa dia ada malam turunkannya Al-Qur'an, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, Allah telah menurunkan Al-Qur'an tersebut pada malam Lailatul Qadar. Kam wa ijtihadu fil ibadah fi asyril awakhir, dan ya, bersungguh-sungguh meningkatkan ya intensitas ke ibadah kita, lebih dipadatkan lagi pada 10 terakhir di bulan Ramadan dengan melaksanakan ihya lail, qiyamul lail, dan membangunkan keluarga untuk beribadah pada 10 malam terakhir. Wal jiddu fit ta'ah, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Maka Rasulullah SAW ya pada akhir Ramadan beliau mengatakan ya, iltamisu, menyebutkan tentang bahwa Lailatul Qadar carilah pada malam 10 terakhir. Dan bila datang malam 10 terakhir, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, itu perkara-perkara yang dapat kita jelaskan dari pembahasan kita ini. Ya, ini sisa sedikit sebelum jam 10. Kita bisa lihat pesan dan kesan sedikit dari ibadah bulan Ramadan. Walaupun kita tidak sempat merinci hal-hal yang disunahkan secara detail ya dalam berpuasa, tapi sudah kita singgung dalam beberapa poin tadi. Ya, di antara hikmah atau pesan dan kesan dari ibadah puasa ini adalah luar biasa. Sangat luar biasa. Yang tadi kita sebut pertama adalah menanamkan nilai ikhlas ke dalam diri kita. Menanamkan nilai ikhlas ke dalam diri kita. Sudah kita jelaskan tadi dalil-dalilnya. Dan Ramadan tidak akan mungkin orang nekat kalau dia bilang saya lagi berpuasa, enggak mungkin dia ngasih tahu temannya. Karena memang rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Ya, rahasia antara Allah seorang hamba dengan Allah. Jadi nilai keikhlasannya menyimpan untuk ikhlas untuk tidak berbuat riya, kecuali orang-orang memang sudah susah banget mungkin ya, mau ngasih tahu orang dia sedang berpuasa gitu kan. Kecuali tadi dia ditantang, disakiti, dipancing kemarahannya, maka dia katakan saya lagi berpuasa, saya tidak layani kamu untuk berdebat, untuk bertengkar dan berselisih. Ya, baik. Dalil-dalil tentang itu tuh banyak sekali, tadi sudah disebutkan, ya. Qala Allah Ta'ala tadi disebutkan, kul amali Adam lahu ila siyam fa'nuli wa ana jazbi. Di mana setiap amalan Adam untuk dia ketahuan kecuali puasa aku yang akan membalasnya secara khusus. Kenapa? Karena nilai keikhlasannya luar biasa. Ya, maka amat jarang kita temukan orang berpuasa untuk berhala atau sebagai persembahan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Demikian pula amat sedikit orang yang berpuasa dengan tujuan riya karena ibadah puasa tidak diketahui atau dilihat orang banyak dengan kasat mata. Ya, melalui kondisi fisik seseorang juga tidak bisa. Kecuali bila seseorang memberitahu kepada orang lain bahwa ia sedang berpuasa. Nah, dan tidak sedikit dalil-dalil di sini yang memotivasikan untuk berikhlas dalam beribadah, meninggalkan perbuatan riya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsinya, berkata dalam hadis qudsinya, "Ana akna syuraka anisyib." Kata Allah, saya tidak butuh kepada sekutu-kutu yang disekutukan denganku. "Man amila amalan asyraka fihi ma ghairi taraktu wa syirka." Orang melakukan sebuah amalan dia berbuat syirik kepadaku, riya dia, maka aku tinggalkan dia dan amalannya, ya, dan kesyirikannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan juga dalam ibadah puasa, yang kedua adalah ibadah puasa mengantarkan kita kepada tingkat ihsan. Tingkat agama yang paling tinggi adalah orang yang merasa selalu seakan-akan melihat Allah. Yang menandai definisi ihsan adalah antak mudallah ka'anna katarahu fa'in ta'kun taruh fa'inna yarak. Engkau merasa seakan-akan melihat Allah atau merasa selalu dilihat Allah. Ini ihsan. Di dalam ibadah puasa, nilai itu sangat terasa dalam diri kita. Coba di siang Ramadan, kita tidak mau melakukan hal-hal walaupun tidak ada orang melihat di dalam rumah kita, ya, untuk makan sembunyi-sembunyi, untuk minum sembunyi, enggak ada. Karena kita yakin Allah sedang melihat kita. Bahkan ketika mandi juga kita berhati-hati, jangan sampai ada ketika gosok gigi bisa masuk air ke tenggorokan, ya, masuk air ke hidung, segala macam, berupaya kita maksimal mungkin untuk menjaga puasa kita. Karena kita yakin Allah sedang menyaksikan kita. Ini nilai takwa yang tinggi sekali sebenarnya. Yang nilai yang diharapkan untuk dijaga di selama Ramadan. Ya, yaitu perasaan selalu diawasi Allah ini. Ini tingkat yang sangat istimewa yang diantarkan atau poin yang didapatkan dari melaksanakan ibadah puasa, ya, selalu merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nilai ini yang kadang-kadang tidak mampu kita pertahankan. Jangan ke setelah Ramadan, di malam Ramadannya siang terasa selalu dilihat Allah, setelah berbuka malamnya seakan-akan rasa itu hilang, ya. Ya, ini yang perlu kita tanamkan, yang kita perihara dalam diri kita untuk sampai pada tingkat ihsan, merasa selalu, ya, dilihat Allah Subhanahu wa taala kapan dimanapun kita berada, ya, wa ma'akum aynama kuntum wallahu ta'maluna basir, dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada dan mengetahui apapun yang kalian, maha melihat dari apa yang kalian lakukan. Kebersamaan Allah dengan makhluknya bukan dengan zatnya, tapi dengan sifatnya, dengan ilmunya, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, ya, itu yang dimaksud. Yang ketiga adalah ibadah puasa melatih kita untuk bersifat sabar. Nah, tadi sudah kita jelaskan sedikit. Ya, nilai tiga nilai sabar terdapat dalam ibadah puasa semuanya, yaitu sabar dalam menerima ujian, ya, kita diuji dengan lapar dan haus, kita berusaha mendidik kita diri untuk bertahan, ya, sabar dalam menghadapi kondisi seperti itu dalam keadaan haus dan lapar menahan diri. Sabar dalam menjalankan ketaatan walaupun dalam kondisi sedang lapar, dalam susah, sedang haus, dan tetap kita melaksanakan ibadah-ibadah, salat dan lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya agar nilai ini hadir dari setelah Ramadan, ya, hadir setelah Ramadan tetap demikian, bahwa kita tetap konsekuen dalam beribadah kepada Allah walaupun ada tantangan, kekurangan makan, kerampangan di dalam kehidupan kita, ya, itu tidak menghalang kita untuk selalu istiqamah. Kemudian juga nilai sabar dari mempertahankan diri tidak terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh sebab itu, ya, ketika ada orang yang berupaya mancing keamarahnya, dia mempertahankan kesabarannya, ya. In sabahu ahadun aw qatalahu, jika ada orang yang mencacinya atau menyakitinya, falyaku ini berusaha, hendaklah dia ucapkan saya sedang berpuasa, mengendalikan diri dari amarah, ya, menuntut kita untuk bersiap suka pemaaf, dan itulah nilai-nilai puasa yang luar biasa. Baik. Yang keempat, ibadah puasa mendidik seorang muslim untuk bersikap jujur, ya, betul. Kalau orang tidak jujur enggak mungkin dia berpuasa. Lagi tidak ada orang, dia makan sendirian di rumah. Enggak. Orang yang berpuasa ini mengantarkan pada nilai kejujuran luar biasa. ya. Bisa saja dia makan, lalu keluar rumah, dilap mulutnya, kayak akan dia orang yang kehausan, orang kelaparan, ya, bisa-bisa saja. Maka di antaranya amat penting dari ibadah puasa adalah menanamkan sikap jujur pada diri seorang muslim. Ya, jika ia berbohong dalam berpuasa, maka yang dibohonginya adalah dirinya sendiri. Oleh sebab itu, puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah SWT. Ya, semoga agar nilai jujur yang kita dilatih selama sebulan dalam Ramadan itu tetap bertahan sampai dalam akhir kehidupan kita, di hari-hari setelah Ramadan, dan sampai akhir kehidupan kita menjadi orang yang jujur. Maka oleh sebab itu Rasulullah menyebutkan orang yang tidak menekan sifat dusta, ya, atau melakukan kedustaan, Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang bukan Imam Bukhari, man lam yara qaula zur wa amala bihi falaisa lillahi hajatun ka iyada atau amu wa syaraba. Rawi Bukhari. Barang siapa yang tinggalkan perkataan bohong dan berbuat bohong, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Nah, ini bagaimana itu? Ya. Kadang-kadang bukannya mampu menahan mempertahankan nilai jujur setelah Ramadan, tapi bulan Ramadan pun dia tidak mampu jujur. Nah, ini subhanallah, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang jujur, karena ketidakjujuran suka berbohong adalah salah satu ciri dari orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu mashadiqin." Hai orang beriman, bertakwal kepada Allah, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Ada pula orang yang membalikkan fakta kadang-kadang. Ya, jujur hancur kata. Tidak, jujur tidak hancur. Jujur adalah mujur. Ya. Orang yang jujur tidak akan pernah rugi di dunia dan akhirat. Allah pasti akan membelanya. Allah akan menolongnya. Allah akan menjadikan dia orang-orang selalu terjadi segala keburukan. Maka jangan takut menanggung risiko karena kejujuran. Karena kata Rasulullah SAW, ya, alaika bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. La yazal rajulun yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Hendaklah engkau selalu berbuat jujur. Ya. Karena jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan tadi membawa kepada surga. Senantiasa orang berlaku jujur sehingga ditulis di sisi Allah orang yang paling jujur. Wa iyyaka al-kadzib. Hati-hati berbuat bohong. Ya. Kenapa? Innal kadzib yadi ila fujur. Berdusta itu bawa kepada perbuat dosa-dosa lain nanti. Dosa dusta akan memanggil saudara dosa yang lainnya. Membuat kekejian. Wal fujur yadi ila nar. Perbuatan dosa itu bawa kepada buat neraka. La yazalu rajulun yakdhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang terbiasa berbohong sehingga dicatat di sisi Allah orang paling terbohong. Ya, seorang yang paling pembohong. Kemudian ibadah puasa juga menjadi seorang muslim untuk mensyukuri nikmat Allah, ya. Jarang kita lupa sehari-hari di luar Ramadan begitu banyak yang kita santap nikmat Allah, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal segala macamnya. Lupa itu semua untuk mengucapkan alhamdulillah jarang sekali dalam hidup gitu ya. Tapi ketika saat kita bulan Ramadan, saat kita saat berbuka gitu ya, satu teguk air, ya, yang tadi dari siang sampai termatahari merasakan kehausan, sekarang seteguk air menghilangkan rasa haus, ya, menatakan menghilang rasa dahaga yang luar biasa itu. Baru sadar kita betapa besar nikmat air di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seteguk air, ya, bagaimana butuhnya kita pada seteguk air. Ini bukan seteguk air, ya. Berliter-liter air kita santap, jarang kita minum, jarang kita untuk bersyukur mengucapkan setelah minum alhamdulillah. Nah, di bulan Ramadan itu hadir dalam diri kita. Yaitu betapa saat berbuka, aduh lezatnya seteguk air, yang makanan yang biasa dianggap biasa-biasa tahu Ramadan itu lezat banget karena sudah dari siang kelaparan gitu ya. Dia begitu luar biasa, nilai-nilai puasa itu menanamkan sifat jujur. Tapi nilai-nilai ini enggak nyampai, enggak terbayang, enggak didapatkan kalau tanpa ilmu. Maka kalau orang beribadah dihayati dengan penuh hayatan, nilai-nilai tadi itu selalu hadir dan dia mendalaminya dalam sepanjang berpuasa tadi. Jadi, maka jarang kita yang mendalami nilai-nilai yang ya, kita sebutkan tadi, yaitu rasa syukur timbul luar biasa saat bulan Ramadan. Ya, nah hendaknya itu hadir dalam diri kita, nilai rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ibadah puasa menunjukkan dalam diri seorang muslimin, diri seorang muslimah, ya, atau ibadah kepada setiap orang berpuasa, baik muslim maupun muslimah, yaitu mendahulukan keridhaan Allah di atas segala kebutuhan biologis. Ya, kita mau siap meninggalkan makan dan minum walaupun ya, kehausan, kelaparan demi melaksanakan perintah Allah. Karena ini adalah perintah Allah. Subhanallah. Mampu menahan haus dan lapar karena Allah menyuruh kita berhenti. Itu menurunkan cinta kepada perintah Allah dari kebutuhan biologis kita. Ya. Jangankan dari hal yang haram, dari yang halal sekalipun, makan ya si makanan yang ada di rumah kita dapat dari hasil kerja apa ya. Tapi ketika Allah tahan dulu sampai waktunya kita mau bertahan. Istri yang halal tidak boleh dijamah siang hari, kita siap bertahan. Subhanallah. Seandainya nilai ini dalam setiap perintah Allah ada dalam diri kita, kita akan merasakan nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita berani melaksanakan perintah Allah apapun resikonya, karena resiko yang saat melaksanakan ibadah dia akan membuat kita menderita dan susah. Ya. Nah, jadi seseorang yang berpuasa rela meninggalkan segala apa yang menjadi kebutuhannya di siang hari sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena itu sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena ia yakin bahwa kebahagiaan dan ketenteraman jiwa hanya dengan mengikuti perintah Allah. Ya. Jika hal ini telah tertanam dalam jiwa seorang mukmin, maka ia akan selalu berbuat taat dalam segala kondisi dan situasi. Ia akan mencari kepuasan jiwanya dengan berbuat taat kepada Allah, bukan dengan menurut kemauan hawa nafsunya. Mencari kepuasan jiwanya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mengikuti hawa nafsunya. Segala tindakan akan mengutamakan keridhaan Allah, Sang Pencipta, di atas segala keridhaan dia. Dia akan mengutamakan segala keridhaan Allah di atas segala keridhaan dirinya. Ya. Sekalipun ia akan menanggung resiko kelaparan dan kehausan. Subhanallah. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, Inna kalan tada sya'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bima bihi mahuwa khairul laka minhu. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah, malaikat Allah akan memberimu sesuatu yang lebih baik darinya, dari yang kamu tinggalkan. Hadis ini bukan dari Imam Ahmad. Maka berhijrah dari segala yang buruk, Allah akan ganti. Banyak orang-orang berhijrah meninggalkan profesi-profesi yang berhubungan dengan riba. Setelah riba dia ada usaha-usaha dirintis dengan diri nol, justru mendapatkan keberkahan, kepuasan yang jauh dari gaji yang dia terima saat dia berbuat riba. Keberuntungan yang dia dapat saat berbuat riba. Maka yakinlah, kebahagiaan tidak ada lain kecuali dengan perintah Allah SWT. Mentaati Allah SWT, disitulah ketenangan kejiwaan. Jiwa kita akan merasa puas, jiwa kita akan merasa tenteram. Ala bi dzikr lai tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan hanya mengingat Allah, dengan mentaati Allah, jiwa ini akan menjadi tenang. Sering kita ingin menjawab tenang, menjalan ke tempat hiburan, pantai, gunung, ya, atau ke tempat-tempat apa namanya wisata, apa namanya kuliner, ya, mencari kepuasan hidup, tenangan jiwa. Namun itu hanya hampa semua, sebentar datang pulang dari jalan-jalan dari wisata sampai di rumah cuma capek lagi, ya kan? Mungkin di tempat-tempat wisata jiwa tenang. Sementara begitu. Pulang lagi ke tempat pekerjaan, pulang lagi ke komunitas kita. Apa? Lagi kesusahan itu datang lagi. Maka yang ketenangan diraih dan ketaatan Allah, kita akan merasa ketenang kapan dan di mana saja. Baik, berikutnya. Ya. Kemudian, ada jam 10 nih ya, kelewatan waktunya nih. Yang ke-10 adalah puasa mendidik seorang muslim untuk mengutamakan kesenangan ukhrawi di atas kesenangan duniawi. Ya, dia lebih mencari keutamaan akhirat di atas kesenangan dunia. Makan dan minum hanya kehidupan untuk menyenangkan di dunia. Tapi menambur puasa, meninggalkan makan dan minum demi mendapatkan kebahagiaan akhirat, dia siap berkorban. Inilah seorang muslim. Apapun yang harus dikorbankan untuk mencari kebahagiaan akhirat, dia tidak akan berpikir. Karena kebahagiaan akhirat itu lebih baik dan kekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Kalian lagi mengutamakan kehidupan dunia, tetapi bahkan sebenarnya dan sedangkan akhirat itu adalah kebahagiaan, kesenangan yang lebih baik dan kekal. Apa yang kita dapatkan di dunia ada yang kekal? Tidak ada. Ya. Dan juga sesuatu bukan yang baik, yang terbaik tentunya ya. Hanya kebaikan sementara, terbatas. Walaupun kita dapat makanan yang lezat, untuk menikmati juga terbatas. Memang habis makan yang enak itu bisa makan 5 porsi juga tidak. Ya, mempunyai beli es krim yang enak pasti bisa menghabiskan. Ya, terbatas kemampuan untuk menikmati nikmat yang ada di dunia juga. Semakin dinikmati justru bahaya lebih besar lagi. Semakin banyak orang makan-makan yang bermacam-macam, datang kolesterol, kadar darah tinggi, diabetes, macam-macam. ya, efeknya buruk segala kenikmatan dunia ini bagi kesehatan kita kadang-kadang, ya. Nah, subhanallah. Jadi seorang mukmin dengan ibadah-ibadahnya sangat merasakan ketenangan, kebahagiaan yang luar biasa sebenarnya, ya. Yang ke itu yang ketujuh, ya. Yang kedelapan adalah puasa milik kita untuk mengendalikan hawa nafsu, ya. Belajar mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu terhadap biologis, kebutuhan biologis kita. Walaupun istri ini halal, tetapi bagi seorang hubungan suami istri halal, bagi orang hukum yang telah berkaitan hubungan suami istri halal melakukan sesuatu di siang hari, tetapi ketika ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang halal itu mampu dia tinggalkan. Kalau dia mampu mengendalikan diri di sesuatu yang halal, bagaimana di sesuatu yang haram? Mestinya lebih mampu lagi. Nah, jangan terbalik, ya. Bisa menahan diri yang halal tapi yang haram tidak. Jangan sampai demikian. Yang ke-9 terakhir insyaallah, ibadah puasa menanamkan dalam diri seorang muslim nilai-nilai sosial yang sangat tinggi. Bagaimana tidak? Di saat berpuasa kita merasakan segelintir penderitaan saudara-saudara kita yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang berkekurangan. Dia harus banting tulang untuk dapatkan sop nasi bagi anak dan istrinya. Namun di bulan Ramadan dia tetap berpuasa seperti kita, ya. Dan dia merasakan kehausan, kelaparan yang kita rasakan di bulan Ramadan ini hanya sebatas waktu saja. Nanti setelah berbuka akan tersedia berbagai hidangan di meja makan kita. Tapi sebagian saudara kita, ya, dia sedang berpuasa, harus banting tulang, banting keringat, ya, bercucurkan keringat. Nah, dan belum tentu apa yang akan dikonsumsi di saat berbuka nanti. Subhanallah. Menimbulkan, merasakan betapa beratnya penderitaan saudara-saudara kita yang berkekurangan, sehingga kita merasa haus, lapar. Kita hanya menahan ini dalam waktu berapa saja, dan itu hanya dalam satu bulan, tapi saudara kita ada yang menahankan rasa haus dan lapar ini bertahun-tahun dalam kehidupannya, ya. Maka tentu akan menimbulkan rasa iba, rasa peduli dalam diri kita, maka sehingga di dalam saat bulan Ramadan Rasulullah SAW itu infak beliau lebih jor-joran, kata orang, lebih besar, lebih maksimal daripada di luar Ramadan, karena begitu merasa besar bersyukur kepada Allah. Dan pesan yang terdapat adalah merasakan segelintir penderitaan dari kaum du'afa, fakir miskin, dan orang-orang yang berkekurangan. Itulah, ya, yang dapat kita bahas sedikit. Semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan, ya, melalui SMS, ya. Ya, melalui pesan lewat WA. Baik. Pertanyaan, bismillah. Afwan Ustaz, apakah masih boleh makan, menelan makanan saat azan sudah dikumandangkan Ustaz? Pertama, diperhatikan, azan ini pada waktu azan atau belum? Nah, gitu. Kalau bukan pada waktu azan, ada kadang sebagian masjid itu terburu-buru azannya kadang-kadang. Belum masuk waktu fajar, dia sudah azan. Ada pula yang terlambat. Maka, jadi ukurannya bukan azan, tapi pentingnya adalah masuknya waktu fajar. Nah, walaupun belum azan, kalau waktu fajar sudah masuk, ya nggak boleh makan lagi. Nah, kan jangan ada, masih makan, iya. Udah masuk waktu, kamu belum azan. Nggak, peraturannya bukan azan. Masuknya waktu imsak, bukan waktu imsak, masuknya waktu fajar. Tapi sudah makanan masih di mulut kita, orang azan. Nah, itu boleh disempurnakan. Ya. Tapi nggak boleh lagi, ditambah lagi. Ya, udah kadung, itu nggak. Ya. Maka, makanan yang tersisa di piring, sebagian ulama membolehkan untuk dilanjutkan, sebagian ulama tidak membolehkan, tapi hanya yang ada di mulut saja yang diselesaikan. Ustaz, kalau kita lupa jumlah puasa yang harus diqadha, apa boleh memperbanyak puasa sunnah saja atau harus tetap mengqadha sebanyak-banyaknya? Enggak, diperkirakan. Dia ulama menyebut enggak boleh batu zon. Kalau dia umpamanya biasanya haidnya berapa, umpamanya gitu. Tuh, perkirakan waktu itu saya musafir berapa hari, ya. Itu harus diperkirakan, harus dibayar kontan, harus bayar benar-benar. Tidak bisa diniatkan puasa sunnah, iya. Puasa sunnah untuk menyempurnakan nilai-nilai ibadah wajib kita yang kurang nilainya. Dan dipunahkan oleh puasa sunnah. Tapi kalau kita ragu tentang jumlah puasa yang harus kita qadha, ambil yang ragunya antara berapa. Antara 10 dengan 9, 10 dengan 8, ambil saja 10, begitu. Ya, nah, kan bisa diperkirakan berapa lama haidnya atau lama hal sakitnya, umpamanya dia meninggalkan puasa karena sakit dan seterusnya. Ustaz, mana waktu azan yang kita ambil? Apakah waktu aplikasi atau azan masjid? Karena seringkali waktunya berbeda berapa menit, Ustaz. Nah, tergantung Kalau aplikasi yang lebih tepat, ya ikut aplikasi. Kalau azan masjid yang tepat, ya ikuti. Bisa saja aplikasi yang rusak. Bisa saja azan masjid yang jamnya masjid yang rusak. Yang penting ukurannya adalah ya dengan terbit fajar shadiq. Nah, fajar sudah terang, ya. Baik, maka diambil ukuran mana yang benar. Aplikasi yang nggak rusak berarti aplikasi bisa. Ya, kan juga azannya bisa dilihat. Banyak masjid sekarang, bukan satu masjid, sekitar kita kadang-kadang rata-rata azan ini cepat terus, masjid ini atau ini lama terus, bisa kita perhatikan. Jika di luar pembahasan, bagaimana cara, oh bismillah, akuan jika di luar pembahasan nih, bagaimana cara mandi haid bagi orang yang sedang sakit Ustaz? Bolehkah menunda mandi atau boleh dengan tayamum? Baik, ini sudah kita bahas dalam pelajaran, yaitu tambin ahkam, tambihatun al ahkamin tahtas bil mu'minat. Ya, ini kita pertama kita bahas. Nah, kalau seseorang sakit, dilarang menggunakan air, maka dia bertayamum. Nah, kalau dia sakit tidak boleh menggunakan pada bagian tertentu, maka yang bagian lainnya dicuci, dibasuh, sebenarnya dibuduk juga begitu, mandi. Yang penting tidak boleh bagian luka di kepalanya yang kena air, pokoknya itu saya yang kena air. Yang lain dibasahi, dia mandi. Sempurna, seperti biasa. Ya. Jadi kalau sakit dan dilarang mandi, ya, atau menambah parah sakitnya, maka boleh bertayamum. Lalu dia sholat. Ya, untuk bersuci dari haidnya. Baik. Ustaz, apa hukum wanita menjadi model untuk berjualan baju syar'i meskipun bagian wajahnya diedit atau ditutup? Tetapi kan kadang-kadang melenggak-lenggok selama macam, ya, ada poin-poin yang bisa membuat menggoda, memfitnah laki-laki lain. Wallahu a'lam. Apakah zina hati membatalkan puasa Ustaz? Ya, tidak, ya. Kalau Allah kita harus menolak hal itu. Inna Allah tajawaza li ummati ma haddatsat anfusuhum. Ya, Allah memaafkan hamba-hambaku yang bisikan-bisikan dalam hati. Ma lam yatakallam bihi, selama tidak dibicarakan, tidak keluar kalimat-kalimat itu. Ya. Bagaimana menyikapi bila kita dilamar Ikhwan NU yang mana keluarga dia juga ada pondok NU? Mohon penjelasan. Baik, kita tidak lihat NU, tidak NU-nya. Yang penting dia berakidah yang benar, cinta sunnah, berakidah baik, segala macam. Ya, sebagaimana fatwa-fatwa sebagian dari Ustadz dan KKNU juga melarang, ya, hati-hati dengan nikah. Dan. Bagi kita tidak melarang nikah dengan siapa saja, yang penting adalah akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, agamanya. Yang jadi patokan adalah agamanya. Bukan Muhammadiyah NU tapi bukan, ya. Tapi adalah agamanya bagaimana, akidahnya bagaimana, itu saja. Jangan menjadi polemik nanti. Ya, ada isu bahwa Ustaz Ali melarang orang nikah sama NU. Enggak. Ya. Ormas itu orangnya bermacam-macam di dalamnya. Ya. Maka jangan sampai melakukan provokasi-provokasi bahasa-bahasa. Ya. Sebenarnya dalam seorang buya, ya, mengatakan kalau dilamar sama orang Wahabi jangan diterima, gitu macam. Kita tidak berpada demikian. Kita adalah sesuai dengan hadis. Ya, pilih agamanya. Kalau agamanya sama, pilih hartanya, kegantengannya lainnya. Ya, gitu. Cuman dalam, ya, tun kaul mar'u tuli arba. Seorang wanita dipilih karena empat hal. Ya, di jamalia, kecantikannya, ya, sabiha alina hasabiha wa nasabiha, karena baris keturunannya, ya, oli malia hartanya, atau karena agamanya. Itu kata Rasulullah SAW, ya, pas warbidah tidin taribat yada. Pilih yang agama, itu akan membuatmu bahagia. Baik. Kadang-kadang pertanyaan seperti ini juga kadang-kadang memancing, ya, tujuannya gitu, ya, untuk menimbulkan nanti gejolak gitu, ya. Nah, hati-hati cara bertanya, jangan membawa hal-hal yang berefek tidak baik, ya, menyebab masalah-masalah yang menjadikannya adanya bulian-bulian di dalam masalah tersebut. Aku sedang berpuasa. Afwan Ustaz, aku sedang berpuasa untuk itu untuk diri sendiri atau diucapkan kepada orang membuat kita marah, ya Ustaz? Ya, ya tamil amrain. Mencakup keduanya. Boleh kepada diri sendiri, saya sedang berpuasa, enggak mau saya lawan. Iya, cukup begitu. Itu lebih aman, ya. Nah, itu yang lebih zahir dari hadis tersebut karena menjaga niat keikhlasannya. Apakah belanja online dengan gratis ongkir dan code boleh dibolehkan? Dan jual beli online seperti apa yang harus dijauhi? Wallahualam, ini bisa ditanyakan camnya. Bagaimana hukumnya dengan anggota keluarga laki-laki? Makan besar karena tidak bisa menahan lapar sehingga tidak sholat maghrib. Ya masa ini terlaluan. Jangan begitu ya kan. Justru berbuka itu tidak boleh, bahkan makan pun tidak boleh memenuhi perut semuanya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk bernapas, ya untuk air. Ya. Bagaimana hukum isolasi mata sipit dengan plastik yang ditempelkan pada kelopak mata monolit agar kelopak mata tersebut memiliki lipatan dan lebih terangkat? Segala upaya-upaya kecantikan, bila hidungnya tidak normal, telinga tidak normal, mata tidak normal, dia boleh melakukan hal-hal yang mengembalikan secara normal, secara baik. Ya, itu kaidahnya oleh para ulama. Benda hukum menggunakan lensa kontak mata, apakah boleh? Itu termasuk dari perkara syubhat dan membawa tipuan. Nah, ini membawa tipuan sama dengan memakai sekarang ada sepatu yang tapaknya bisa tebalnya 30 cm ya, supaya kelihatan tinggi. Ini dalam fatwa para ulama menyebutkan termasuk ghisy, bohong. Enggak boleh. Apa tanda puasa seorang terima Allah? Ya, puasa terima seorang Allah, para ulama hanya menyebutkan yaitu dalil tentang amal saleh diterima ada amal saleh setelahnya. Itu. Di antaranya puasanya dia laksanakan sesuai dengan ketentuan syarak, pasti Allah terima. Melindarkan hal-hal yang mulai puasanya, ya, melindarkan hal-hal yang merusak puasanya. Pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya lagi adalah di mana dia setelah berpuasa ya melakukan amal-amal saleh berikutnya. Ya, tetap dia pertahankan istiqomah amal-amal solehnya itu. Baik. Jika dahulu kita pernah membatalkan puasa dengan sengaja dikarenakan kelemahan ilmu, bagaimana hukumnya ya Ustaz? Dan yang membatalkan sudah balik. Di sini ada dua pendapat ulama mengatakan kalau dia tidak karena sengaja, dia sudah berdosa besar, para ulama mengatakan tidak perlu diqadha. Tetapi sebagian ulama mengatakan diqadha sebagai tobatnya dia. Allahu a'lam, mungkin condongnya lebih diqadha saja. Ya. Lebih tepatnya. Ini bertanya Ustaz, apakah orang yang sedang berpuasa sunnah kemudian dia bersedekah, apakah sama pahalanya seperti bersedekah di bulan Ramadan? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya, bersedekah di bulan Ramadan lain lagi. Tapi dia mendapat pahala sedekah dan puasa, iya. Bekas sedekahnya berbeda dari bulan Ramadan. Bagaimana jika seorang wanita berpuasa sahur jam 2, lalu dia tertidur karena kelelahan, dan bangun saat sudah azan subuh? Hah? Hukumnya gimana? Ya sudah, gak boleh lagi sudah terbangun setelah azan subuh, ya gak sahur dia. Makanya kalau memang dicepatkan sahur, gak apa-apa. Dia dapat niat sahur, ya nilai sunnah sahur, tapi dia tidak mendapat sunnah dilambatkannya makan sahur. Apakah dengan berpikir untuk melakukan suatu amalan sudah dikatakan berniat? Gimana ukur agar dikatakan suatu berniat dalam hati? Seseorang yang berazam benar sudah melakukan suatu amalan, dia akan dipahala niat. Tapi bukan amalnya niat doang. Ini beda lagi. Amalnya niat-niat doang. Amal ini niat, ini niat, ini satu pun tidak jadi. Bukan begitu maksudnya. Dia memberazam. Ya. Lalu ada halangan untuk tidak dia bisa melakukan amalnya, maka dia telah dicatat satu pahala bagi dia. Baik. Bagaimana jika sudah azan subuh tapi fajar masih belum nampak, masih gelap? Apakah sahur masih boleh diakhirkan sampai fajar akan terlihat Ustaz? Ya kalau belum tapi fajar itu aja. Bukan terang dan gelapnya, bisa saja kalau di daerah tertentu lagi musim hujan atau di daerah agak di Dembah, bisa saja masih gelap padahal sebenarnya sudah tepi fajar kan. Di Lembah kan gunung bukit sekitar dia tidak melihat fajar yang terang. Intinya sebelum tepi fajar, dan ini sebetulnya tidak terlalu sulit. apa ra'yi akhawat untuk menentukannya. Karena sekarang sudah banyak sekali cara-cara untuk mengetahui hal ini. Bisa melalui HP sudah banyak sekali. Sekarang ada jadwal-jadwal imsak segala macam. Bisa dia ambil pedoman dari situ kan tuh. Ya, tidak perlu dipersulit hal ini sebetulnya. Ambil saja keumuman yang dipakai oleh kaum muslimin. Ya, jam berapa mereka sahur, jam berapa azan, menurut mereka secara rata-rata masyarakat umum, bahwa fajar masuk jam sekian. Udah ambil itu. Nggak perlu kita berijtihad sendiri untuk menentukan fajar terbit atau belumnya. Ambil saja yang standar di umum di masyarakat yang dipatuakan oleh para ulama begitu, ya. Apa saja hal yang memakruhkan puasa? Ya, mengurang puasa, ya terlalu banyak tidur, ya. Comel, kata-kata hal yang tidak penting, ya, dan segala macamnya. Ya, banyak hal-hal yang makruh tapi tidak mungkin untuk dirinci secara rinci-rinci di sini, maka tempatnya adalah untuk dipelajari lebih tepatnya bagaimana hal-hal ini. Banyak sekali tulisan-tulisan yang telah membahas permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk jumpa kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga Allah SWT menjaga antum dalam kebaikan dan melindungi kita dari segala hal-hal yang membahayakan agama dan dunia kita. Mohon maaf jika ada penyampaian materi ini kekurangan-kekurangannya, dan itu adalah keterbatasan ilmu dari kami. Tatubna akabatu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.